asa tepira ungkur mikiran hilu asa tekudu mi boka awewe kitu amprok sakali soku mawani amprok kadua sepuani barang penta amprok katilu hatek kuring karasa inu daripada utek liar mendingan putus mendingan jomlo kena baik hirup nyorangan mendingan jomlo meh terudet di pikiran mendingan jomlo kajenteng kasepian mendingan jomlo meh terudet di pikiran. Asa tepira pun kuring mikiran hilu asa tekudung mi boga awewe kitu amprok sakali soku mawani amprok kadua soku wani barang penta amprok katil salimu daripada utek liar mendingan putus mendingan jomlo ken baik hirup nyorangan mendingan jomlo meh terudet di pikiran mendingan jomlo kajen teing kasepian mendingan jomlo meh terudet pipikiran asa tepira pun kuring mikiran hilu asa tekudu mi boga awewe kitu daripada utek liur mendingan putus.